Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka. Ini kisah tentang aku yang cintanya kandas selalu kepada para pencinta. Dengar laguku, apa ku tak pantas dicinta? Apakah diri ini tak layak mencinta? Apakah memang tak ada cinta untuk diriku ini? Perjalanan cinta ini akan terus ku lewati. Duhai kau para pencinta, dengarkan aku. Apa ku tak pantas dicinta? Apakah diri ini tak layak mencinta? Apakah memang tak ada cinta untuk diriku ini? Aku.